Yami jiwa nurum jando rading diwa madandido sukham subadi sogdo ja babangenji nabasati iwa madi gunu bedam baridam dambanamahi karaniya matha gusalina yanda sandam badang abhi samija Sago uju ja suhuju ja suvajo ja sambudu anadimani. Sando sago ja subaro ja apagejo ja sanlauga odi. Sandindriyo ja nibago ja abagabo kuleswa nanu gaido. Naja koga majare genji na winyubare upawariyo. Suki no wa kimi no hondu sava sada bawandu suki dada. Yege ji bana budati tasawa tawarawa nawasisa. Tiga wa ye wa mahanda miji ma rasaga nuga tula. Deita wa ye wa adeita. Ye wa dure wasanti awi dure. Buddha wa sambhuvi siwa sabha sada bhavandu sukhi dada. Na baro baram ni gobetha na di menye tha kathaji na genji. Yaro sana badiga sanya nanya menya sa dukha mecheya. Mada yata niyam buddha mayusa ika buddha manurake. Iwam bi sabha buddhesu manasam bhavaye abarimanam. Midenja sabha loka samim manasam bhavaye abarimanam. Odam adoja diriyanja asambhadam avira masabhadam. Teitanjaram niseno wa sayano yavadasa vida medo. E dansadeng adeite ya abrahama medang vihara mira mahu. Deitenja nubagama silawa dasanina sambano. Kamesu viniya gedang nahi jado gavasya punariti. Metta saudam neitidam. Kanda Sutta